Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih dalam lanjutan dari penjelasan makna ayat yang pertama kali dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Ayat yang paling pertama dibawakan adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadai aku. Penafsiran tentang ayat ini dibawakan oleh beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan dari beberapa ahlul ilm, dinukil dari mereka. Di antaranya adalah dinukil oleh beliau dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang makna illa liya'buduni. Di antaranya adalah illa liwahiduni. Di antara lain, kuciptakan mereka jin dan manusia melainkan agar mereka mengesakan aku, mentauhidkan aku, menjadikan aku satu-satunya sesembahan. Wa qala aidan, yani qail di sini siapa? Ibnu Katsir rahimahullah taala juga berkata dalam tafsir ayat ini, wa ma'nal aya annallaha khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarika lah. Perhatikan. Dan makna ayat "Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun" maknanya adalah sungguhnya Allah menciptakan ciptaannya, hambanya, agar supaya mereka mengibadai Allah tak wahdahu la syarika la, tidak ada sekutu baginya. Yaitu agar mewujudkan tauhid dalam semua perkara yang mereka lakukan, agar mereka murnikan hanyalah untuk Allah. Itulah tauhid, apa namanya? Al-uluhiyah. Faman ata'ahu jazahu atammal jazah. Maka barang siapa yang mentaati Allah dengan mewujudkan, memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah, maka Allah membalasnya dengan balasan yang paling sempurna. Atammal jazak. Wa man aslahu azabahu asyaddal alak. Sebaliknya, dan barang siapa yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang paling dahsyat, yang paling keras. Wa akhbar annahu ghairu muhtajin ilaihim. Dan Allah memberitakan, mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak butuh kepada mereka. Artinya ibadah yang dilakukan oleh hambanya kepada Allah bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan si hamba itu sendiri. Itulah yang diinginkan, ghairu muhtajin ilaihim. Perbuatan ibadah baik itu dalam qalb dan dalam lisan dan anggota badan, ini adalah yang dilakukan oleh seorang hamba. Bukan karena Allah butuh kepada hamba, tapi mereka butuh kepada Allah Ta'ala. Baluhumul fuqara'u. Di situ ada tambahan apa tadi? Ilaihi ya. Di sini tidak ada. Ini ya, saya perhatikan. Pentingnya ada beberapa cetakan ataupun nuskho yang berbeda-beda. Di sana akan dijumpai beberapa kalimat yang kurang. Bisa disempurnakan dengan nuskho yang lain. Punya anak balhumul fuqara'u fi jami'ah walihim. Punya antum tadi. Balhumul fuqara'u ilaihi fi jami'ah walihim. Ini lebih benar. Ilaihi itu lebih benar. Bahkan mereka adalah yang butuh kepada Allah dalam semua keadaan mereka. Dalam seluruh keadaan mereka. Wahuwa dan dia Allah. Khalikuhum wa razikuhum. Pencipta mereka dan pemberi rezeki kepada mereka. Itulah yang dikatakan bahwasanya Allah tidaklah butuh kepada hambanya. Wa qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fil ayah. Dan berkata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam makna ayat, makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa makna illa liya'budun? Illa li'amurahum ayya'buduni wa ada'uahum ila ibadati. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ku perintah, agar ku perintah mereka itu, mereka mengibadai aku dan menyeru aku. Wa ada'uhum dan aku menyeru mereka, agar mereka mengibadai aku. Ini namanya apa? Ini namanya menukilkan penafsiran ayat dari salaf. Dan itulah tarikhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tafsirnya mereka adalah tafsir yang paling terbagus. Paling terbaik untuk dimiliki oleh seorang talib. Wa qala Mujahidun. Sebagian cetakan salah, punya saya wa qul fil amr. Yang benar adalah fi'il madhi. Punya ana wa qul Mujahidun. Maka sebagian cetakan salah seperti punya anak ini. Wa qala Mujahidun seorang tabi'i illa liya'buduni illa li'amurahum wa anhahum. Nah, perhatikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu ku perintah dan ku larang. Illa liya'buduni, agar supaya mereka itu ku perintah dan ku larang. Maka bagaimana seorang mau lepas dari perintah, lepas dari larangan Allah Ta'ala dengan mengacu kepada pemahaman kufur seperti pemahaman demokrasi, pemahaman nasionalisme. Maunya mereka mau lepas daripada larangan, lepas daripada perintah, semau-maunya. Padahal hikmah diciptakannya jin dan manusia agar mereka itu menjalani perintah dan meninggalkan larangan. Jadi butuh seorang rasul untuk mengetahui larangan Allah, untuk mengetahui perintahnya Allah. Mengetahui perintahnya ditaati, mengetahui larangannya juga ditinggalkan. Dan akan lebih lengkap dan akan lebih lengkap dari nukilan yang akan dibawakan berikut ini. Perkataan tadi dari Mujahid, ikhtarahu Zajjad wa Syekhul Islam. Dipilih oleh Zajjad dan Syekhul Islam. Illa li'abuduni illa li'amurahum wa anhahum. Qala wa yadul ala hadha qawluhu. Qala siapa di sini? Syekhul Islam. Wa yadul ala hadha, atau berkata Ibnu Katsir, wajadul ala hadza qawluhu ayahsabul insanu ayyutraka sudah. yang membuktikan tentang benarnya perkataannya Mujahid tadi. Firman Allah yang membenarkannya. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah seorang insan, apakah manusia itu mempunyai perkiraan akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja? Maknanya tidak. Manusia setelah diciptakan bukan dibiarkan begitu saja. Yutraka suda. Dibiarkan apa? Tanpa perintah, tanpa larangan. Tidak. Ya kan? Maka sekarang kita jumpai betapa banyak manusia yang mereka itu ingin lepas dari semua kaitan perintah dan lepas dari semua kaitan larangan. Qala Syafi'i, ayyutraka suda la yu'maru wa la yunha. Makna, apakah seorang insan, apakah manusia itu punya perkiraan akan dibiarkan begitu saja? La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang? Tidak. Bahkan senantiasa manusia adalah berputar pada perintah dan pada larangan. Maka di sini kita wajib mengetahui, wajib pelajari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Apa yang Rasulullah perintah dan apa yang Rasulullah larang. Kenapa? Dengan belajar inilah untuk bekal beramal. Baik pelaksanaan atau meninggalkan. Karena melaksanakan juga amal perbuatan. Meninggalkan juga amal perbuatan. Meninggalkan larangan juga amal perbuatan. Melaksanakan larangan juga amal perbuatan. Maka dikatakan al-atarku amalun. At-tarku amalun. Meninggalkan adalah suatu amalan. Kita berhenti dari perkara yang dilarang, berarti dia telah beramal. Kita melaksanakan perintah dengan meraktekan apa yang perintahkan oleh Allah, itu juga amalan, sama saja. Wa qala fil Qur'an fi ghairi mawdhi'in u'budu rabbakum ittaqu rabbakum. Dan berkata dalam Al-Qur'an dalam banyak tempat, fi ghairi mawdhi'in maknanya dalam banyak tempat. Perhatikan, makna fi ghairi mawdhi'in dalam banyak tempat, bukan satu tempat tapi banyak tempat. Allah berkata dalam Al-Qur'an, "U'budu rabbakum ittaqu rabbakum." Beribadahlah kepada Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian. Bertakwalah kepada Rabb kalian. Faqad amarahum bima khuliqu lahu. Sungguh Allah telah memerintah mereka dengan apa yang mereka itu, dengan bima billadhi khuliqu lahum, dengan sesuatu yang mereka diciptakan untuknya. Apa untuknya? Untuk beribadah. Mereka itu manusia diciptakan adalah untuk bima khuliqu lahu, lahu lil ibadah. Wa arsala ar-rusul bidzalika. Dan Allah mengutus para utusan adalah dengan hal itu, dengan adanya apa? Pelaksanaan agar hamba Allah melakukan ibadah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wa dzal ma'na huwa alladzi kusita bil ayati qat'an. Inilah makna yang, dan inilah makna yang dengan makna itu ayat dituju, dimaksud secara pasti agar mereka menjalani ibadah, agar mereka meninggalkan larangan, menjalani perintah. Itu maksud ayat secara pasti, qat'an. Pasti. Wa walladhi yafhamu jamaahirul muslimin wa yahtajjuna bil ayati 'alaihi. Jadi itulah makna yang dipahami oleh mayoritas kaum muslimin, dan mereka berhujjah dengan ayat itu untuk makna tersebut. 'Alaihi 'ala dzalikal makna. Jadi makna illa liya'buduni, agar mereka mengesahkan aku, agar mereka menjalani perintah, meninggalkan larangan. Itulah makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mafhum? Jadi sangat gamblang, sangat wadih, gamblang jelas tentang maksud ayat. Tapi qala wa hadhihi ayatu tasbahu qawlahu, dan ayat ini tasbahu menyerupai qawlahu ta'ala, firman Allah ta'ala yang lain. Wa hadhihi ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, menyerupai firman Allah ta'ala yang lain, wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Jadi ayat ini, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah, adalah serupa dengan ayat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna illa liya'buduni, il jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak kami mengutus seorang rasul min lina, katakan min za'idah, harfu jarrin za'idah. Kenapa dikatakan za'idah? Untuk penekanan makna. Wa ma arsalna min rasulin min jaro az-za'idah. Mafhum? Dan apa faedahnya? Untuk penekanan makna taukid. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan agar ditaati dengan izin Allah. Tengok, dengan izin Allah. Jadi mentaati Rasul itu bukan dengan kemauan kita masing-masing, tapi dengan restu dari Allah Ta'ala. Bagaimana kita mentaati Rasul tanpa restu dari Allah? Ya ini dengan wujudnya bid'ah, dengan wujudnya kufur, dengan wujudnya syirik, pelaksanaan bid'ah dan syirik dan maksiat dengan tujuan untuk mentaati Allah. Apa untuk mentaati Allah ini adalah? Untuk mentaati Rasul ini adalah menyelisih ayat ini, wama arsalna mirsa illa liyuta'a bi'idnillah. Jadi mentaati Rasul itu bukan semau-maunya orang ingin mentaati semau-maunya dengan bid'ah, dengan syirik, dengan maksiat. Tidak, tapi dengan izin Allah. Mana ada izin dari Allah mentaati Rasul dengan joget, dengan musik, dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Nafum. Jadi mentaati Rasul bukan dengan kemauan orang semau-maunya, tapi dengan izin Allah, berarti dengan syariatnya Allah Ta'ala. Bukan dengan khurafat, bukan dengan kesyirikan, bukan dengan maksiat. Dan ini yang sangat banyak manusia itu katanya demi mentaati Rasul tapi dengan kesyirikan. Di antaranya yang sering kita dengar, kesyirikan yang dikumandangkan di speaker-speaker. Salawatan, salawat syirkiyah. Itu bukan perkara yang Allah izinkan. Bi'idhinillah, dengan izin Allah. Allah tidak mengizinkan syirik, Allah tidak mengizinkan bid'ah, Allah tidak mengizinkan maksiat. Walaupun dengan tujuan untuk mentaati Rasul. Tsumma qad yuta'u wa qad yu'sa. Kemudian Rasul yang diutus tadi tidaklah diutus kecuali untuk ditaati. Tapi kadang ditaati dan kadang dimaksiati. Qad yuta' wa qad yu'sa. Bukan yaksi, yu'sa. Kadang ditaati dan kadang dimaksiati. Wa kadzalika ma khalaqahum illa li'ibadati tsumma qad ya'buduna wa qad la ya'budun. Dan demikian juga, tidaklah Allah menciptakan mereka jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadah Allah. Tapi kadang mereka juga mengibadah Allah dan kadang juga tidak mengibadah Allah. Wa wa subhanahu lam yakul innahu fa'alal awal wa wa khalquhum liyaf'ala bihim kullihim as-saniyah. Tidak. Wa wa ibadatuhu. Sahannya adalah maf'ulun bih. Jadi, dan Allah subhanahu tidaklah berfirman, tidaklah berkata bahwasanya dia melakukan yang pertama. Apa itu? Allah menciptakan mereka. Agar supaya Allah melakukan untuk mereka, terkait dengan mereka, seluruhnya perkara yang kedua. Apa yang kedua? Beribadah kepada Allah. Allah melakukan yang pertama apa? Bama khalaqtul jinna khalaq. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia. Ini perbuatan yang pertama. Bukan tujuannya agar juga Allah berbuat kepada mereka agar mereka semuanya dijadikan orang-orang yang mengibadah Allah tok. Kamu tuh ngapain? Orang belajar kamu malah mainan bajunya orang. Dulu bagus. innahu fa'alal awal. Apa awal? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, ini adalah fi'lul awal dari perbuatan dari Allah. Liyaf'al bihim kullihim saniya, agar Allah melakukan terkait dengan hambanya seluruhnya. Yang kedua yaitu mengibadai Allah. Tidak, Allah tidak berkata seperti itu. Lakin dzakar annahu fa'alal awal liyaf'aluhum, liyaf'aluhum as-saniya. Dan tapi Allah menyebutkan Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka jin dan manusia mengibadai, melakukan perkara yang kedua berupa ibadah kepada Allah. Nah. Mafhum? Liyab aluhum asaniya. Tadi mafulun bi. Hum ini dhamir takid. Apa? Mereka sendiri. Hum ini dhamir daripada wawo itu. Wawo jama' itu adalah dhamirnya hum. Asaniya maf'ulun bi. Dan tapi Allah menyebutkan bahwasanya dia melakukan yang pertama. Apa itu? Allah menciptakan hambanya, jin dan manusia. Agar jin dan manusia, mereka lah yang melakukan perkara yang kedua. Apa itu? Perbuatan ibadah. Bukan Allah yang melakukan agar juga hambanya melakukan ibadah. Tidak. Fayakunuhumul fa'irin lahu. Maka mereka lah yang melakukan lahu. Yaitu perbuatan yang kedua ini berupa ibadah. Fayahsulu lahum bifi'lihi sa'adatuhum. Wayahsulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhu wa lahum intaha. Maka dengan melakukan apa yang mereka lakukan berupa ibadah yang murni hanyalah untuk Allah. Nah, terhasilkan bagi mereka, terwujudkan bagi mereka keberuntungan, kebahagiaan mereka. Dan berhasil dan terjadi apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya. Ya kan? Minhu wa lahum. Nah. Wa yahsulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhu. Wa lahum. Apa yang mereka lakukan menjadi apa yang Allah ridhoi dan juga ridha bagi mereka. Allah meridhai mereka. Habis nukilan dari kalamnya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Apa? Apa? Entam ya? Mana? Yang itu. Wa qala wa hadhihi al-ayat tasbahu. Hah? Di entam ya? Tengok ya. Berarti ya dicampur sama kalam jami' oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Nukilan dari Ibnu Katsir tidak ada enggak ada tanda pemberhentiannya. Ya. Baik. Jadi kalau antum punya uang beli yang punya kayak punya Amir Mus'ab, itu lebih luas, lebih terinci nukilan-nukilannya. Karena nukilan yang terputus di sini enggak ada ihalanya, enggak ada pengarahan kepada yang dijadikan rujukan referensinya, ini memang akan menjadi apa? Menjadi campur aduk antara apa yang dari Ibnu Katsir dan juga dari Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Kenapa? Karena qala wa hadzal ayat tasbahu. Ini juga tidak ada pembedanya antara nukilan dari Ibnu Katsir dan juga dari Ibnu Taimiyah. Jazakallahu khair. Jadi kalau bisa tolong beli kitab yang cetakan punyanya Imam Musab itu. Itu lebih bagus. Berarti di sini tahqiq dari apa ta'liq dari Syekh Muhammad Ahmad Fiqih kurang lengkap, kurang rinci. ya kan? Kurang rinci, kurang mengembalikannya kepada rujukan apa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman, kurang lengkap. Itu lebih bagus. Baik, wais wais satu lihadal makna ma tawatarat bil ahadis. Wais satu lihadal makna ma tawatarat bi al ahaditsu. Makna yang tadi telah kita lewati, beberapa makna yang telah kita lewati tentang makna illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ia menjadi saksi dan penguat untuk makna kalimat yang telah kita nukilkan dari beberapa ahlul ilm. Apa saksinya? Ma tawatarat bi ahadits. Ma ini adalah fa'ilnya yashhad. Fa'ilnya yashhad adalah apa? Ma. Si mausul alladhi tawatarat bihi ahadits. Jadi beberapa hadis yang sangat banyak memperkuat makna-makna yang telah kita lewati tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Pemindah di antara hadis-hadis itu ma akhrajahu Muslimun fi sahihi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ana qala. Di antara beberapa hadis yang terkait dengan pendukung makna ayat yang telah kita lewati, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahih, kitab sahihnya dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli an-nar adzaban. Alhamdulillah. Corona? Bersin, ini ke corona pula. Sekarang kalau bersin dah. Was-was di corona. Enggak usah was-was. Ya kan? Yakin saja. Ya kan? Bersin karena apa? Karena bersin-bersin biasa. Jangan was-was. Jangan di sampingnya langsung jaga jarak. Ya kan? Biasa yakin saja, seolah enggak ada masalah, enggak ada apa-apa. Yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli an-nar adzaban. Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada ahlun nar yang paling ringan siksaannya. Ini namanya diskusi. Lau kanat laka dunia wa ma fiha wa misluha ma'aha. Akunta mubtadiyan biha? Fayaqulu na'am. Seandainya engkau wahai fulan, fulan yang paling ringan dari penghuni neraka siksaannya. Fulan adalah orang yang paling ringan siksaannya dari para penghuni neraka. Allah berkata kepada dia, seandainya wahai fulan kamu memiliki dunia. Dunia, tengok. Wa ma fiha dan apa-apa yang ada berada di dalamnya. Wa misluha ma'aha dan yang semisal dengan dunia ini bersama dunia yang telah kamu miliki. Kamu punya dunia dan isinya. Dan punya lagi dunia yang seperti itu. Apakah kamu jadikan tebusan untuk siksaan neraka? Fayaqulu maka dia berkata, na'am. Ya. Akan ku tebus dengannya siksaan ini. Apa itu? Jadi penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Dia seandainya dia memiliki dunia dan isinya ini. Dan dilipat gandakan dengan yang semisalnya. Ini kalau dia memiliki akan dibikin untuk menebus siksaan bagi dia. Fa yaqulu maka Allah berkata, qad aradtu minka ahwana min hadza. Punya saya ahwanu. Tapi yang benar adalah ahwana. Hah? Apa? Obnya itu ada mahwa ahwanu. Punya saya kurang. Allah Ta'ala berfirman kepada dia, berkata, qad aradtu aku menginginkan darimu wahai fulan mahwa ahwanu apa yang lebih ringan min hadza daripada ini. Daripada apa? Dunia dan isinya dilipat gandakan. Wa anta fisulbi Adam, sedangkan ketika itu kamu masih dalam tulang punggungnya Adam alaihissalam. Kamu belum muncul ke dunia. Kamu diinginkan, kamu kuinginkan darimu walaupun sebelum kamu lahir, kuinginkan darimu lebih ringan daripada itu. Apa? Alla tusyrika. Ahsibuka la wala udkhiluka al-annar. Kuinginkan darimu wahai bulan ketika kamu masih dalam tulang punggungnya Adam, janganlah kamu menyekutukan. Aku punya perkiraan, dia juga berkata wala udkhiluka an-nar, dan aku enggak akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Fa baita illa syirka, akan tapi wahai bulan, engkau tidaklah mau untuk menerima perkara yang ringan ini, meniadakan syirik, tapi kamu tidak lama kecuali engkau mau melakukan syirik. Mahfum? Ah ini. Jadi diinginkan oleh Allah Ta'ala agar si fulan itu meninggalkan syirik, tapi enggak mau. Itu ringan. Nah. Fadhal musyrik qad khalafa ma aradahu Allah Ta'ala minhu. Penjelasannya, maka si musyrik ini telah menyelisih apa yang Allah inginkan darinya. Apa? Min tauhidihi, berupa mengesakan Allah. Wa alla yusyrika bi syai'an, dan Allah menginginkan darinya janganlah menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Fa khalafa ma aradahu Allah minhu fa asyraka bi ghairihi. Maka ia menyelisih apa yang Allah inginkan darinya, dan ia menyekutukan dengan Allah, menyekutukan selainnya dengan Allah Ta'ala. Mafhum? Hadis tadi dinukilkan di sini, dikatakan wa rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari. Gitu ya. Nah. Hadis tadi ada hadis dikatakan diskusi adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Seharusnya terbalik, hadis riwayatnya Bukhari dan Imam Ahmad gitu. Nah, ini tariqah wa tariqah takhrid, salah dalam adab untuk mengembalikan hadis kepada marojiknya, kepada marjiknya, kepada tempat kembalinya. Kenapa? Seharusnya kalau memang ada dalam Imam Bukhari disebutkan, baru yang lain. Muslim juga. Cuma dikatakan rawahu Imam Ahmad wa Bukhari, seharusnya itu rawahu hadis mutafakun alaihi, juga apa? Imam Ahmad. Itu seharusnya. Maka kemarin kita lewat dalam kitab Sunan Nasa'i berkali-kali. Selama hadis ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, maka didahulukan, disebutkan baru yang lain. Bagaimana ya ikhwah? Jadi seorang yang disiksa oleh Allah Ta'ala, na'udzubillah min adzabin nar, min adzabillah, berupa nar, ya kan? Kalau memiliki dunia dan lipat gandanya dan apa yang ada di sisinya, sisa seluruhnya, dia akan dijadikan untuk tebusan dari sisa tersebut. Ini buktinya bahwasanya kita benar-benar harus memiliki perhatian penuh bagaimana kita meninggalkan syirik. Berarti kita harus mempelajari apa itu syirik. Apa itu syirik? Kita harus pelajari, diantaranya adalah syirik demokrasi. Nah. Demokrasi adalah syirik. Nah, kufur. Ini harus kita pelajari dan kita ingkari dengan hati kita. Dan kita mengingkari siapapun yang mendakwakannya, yang mengkampanyekannya. Dan betapa banyak manusia yang enggak tahu tentang perkara ini. Karena enggak mempelajari. Atau salah dalam mempelajarinya. Salah dalam menerjuni perkara ini. Mengentengkan. Pemirsa, suara kita ucapkan dengan lantang agar siapa yang mendengarkan mudah-mudahan Allah menunjuki dengan sebab dari kebaikan ini. Kita enggak ingin lain kecuali ingin kebaikan tok. Sai wa hadhihi ya al-ardh syar'iyyah al-diniyah kama taqaddama. Ini dikatakan irada syar'iyyah diniyah kama taqaddama. Jadi keinginan Allah dari seorang hamba berupa tauhid itu adalah irada syar'iyyah ad-diniyah. Dan wujudnya syirik dari seorang hamba ini adalah iradanya Allah wa kauniyah. Bukan irada syar'iyyah. Seorang hamba musyrik, adanya kesyirikan. Allah yang menginginkan, Allah yang mewujudkannya. Adanya syirik. Allah yang menciptakannya. Tapi adalah irada kauniyah, bukan diniyah. Allah membencinya. Itu perbedaan antara dua irada. Semua irada syariah adalah kauniyah. Dan bukan semua apa? Irada kauniyah syariah. Bukan semua yang Allah wujudkan Allah cintai. Semua yang inginkan Allah cintai, tapi semua yang Allah cintai adalah Allah wujudkan. Semua wujudnya perkara cinta adalah Allah yang mewujudkannya. Jika Allah menghendaki untuk wujud, maka wujudnya tauhid adalah irada kauniyah dan irada syar'iyah. Wabayana irada syar'iyah wa diniyah. Wal irada kauniyah al-qadariyah umumun wa khususun mutlakun. Yastami'ani fi haqqil mukhlis al-muti' wa tanfayidu al-iradatul kauniyah al-qadariyah fi haqqil asi. Fafham hadha tanju. Fafham hadha tanju. Min jahalati arbabil kalam wa tabi'ihim. Maka antara irada syar'iyah diniyah dan irada al-kauniyah al-qadariyah umumun wa khususun mutlak. Jadi antara irada syar'iyah diniyah dan irada kauniyah al-qadariyah adalah ada sisi keumuman dan khususan secara mutlak. Dua irada ini terkumpul dalam haknya seorang mukhlis al-muti, seorang yang mukhlis, seorang yang memiliki keikhlasan, orang yang mentaati. Ikhlasnya dia, taatnya dia, irada kauniyahnya Allah dan syariahnya Allah. Adapun seorang yang asi, seorang yang melakukan maksiat, ini adalah Allah yang menginginkan adanya maksiat, tapi tidak Allah cintai. Seorang melakukan maksiat, siapa yang menjadikan adanya kemaksiatan? Siapa yang menakdirkannya? Allah Ta'ala. Tapi tidak Allah cintai, maka dikatakan tanfaridu. Dia akan terpisah. Irada kauniyah al-qadariyah terpisah daripada irada syar'iyah. Fafham dzalika tanju, fafham, maka fahamlah itu, engkau akan selamat. Tanju jawaban apa? Fafham. Engkau akan selamat dari jahalat, dari kebodohan-kebodohan arbabul kalam, tokoh-tokoh ahlul kalam dan para pengikut mereka. Artinya adanya maksiat dan adanya ketaatan atas izinnya Allah. Allah yang mengizinkan wujud di muka bumi ini. Adanya seorang yang muwahhid, adanya seorang yang musyrik. Ini Allah yang mengizinkan wujud di muka bumi ini. Tapi tidak semua yang musyrik. Walaupun Allah mengizinkannya wujud, tapi enggak harus dicintai. Tapi yang adanya tauhid dan ikhlas, ini Allah yang mewujudkan, bukan Allah yang mencintainya. Itulah perbedaan antara dua irada ini. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh banyak manusia. Sekarang kalau kita mengatakan, kenapa kamu mesti jual rokok? Jawabannya, rokok ini kalau enggak boleh, adalah apa? Enggak akan diizinkan oleh pemerintah. Nah itu maunya. Kalau rokok itu haram, kenapa diizinkan pemerintah? Yang salah pemerintahnya. Nah, ini maunya, ya kan? Maunya karena pemerintah yang mengizinkan mereka jadi halal. Demikian juga kepada perkara dosa, kemajuan dan semisalnya berupa dosa, ya kan? Maunya adalah untuk berkelit dari kedosa yang mereka lakukan, karena Allah yang mewujudkannya, Allah yang menakdirkannya. Ini banyak di mana-mana. Kalau kita jumpai mereka yang melakukan seperti jual rokok, rata-rata semua jawabannya seperti itu. Nah, lagi ngeri lagi. Kenapa kamu merokok? Iya, saya merokok karena saya jual. Ya kan? Ya, kalau saya enggak merokok, gimana saya jual? Ini namanya orang apa? Orang namanya ugal-ugalan. nampak sampan santun, lembut dengan orang, tapi ini ada termasuk orang yang brutal. Ya kan? Berani menjual, berani mengisar. Gitu. Ini banyak di mana-mana kan jumpai. Jadi maunya apa yang ada di muka bumi ini itu adalah Allah yang menakdirkannya. Jadi enggak dibedakan antara perkara yang Allah benci dan Allah perkara cintai. Baik. Sekarang kita lanjutkan ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Waqauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa istanibu at-taghut. Ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua untuk menetapkan tentang apa yang beliau inginkan dalam berupa kitab tauhid. Karena beliau menulis bismillahirrahmanirrahim kitab tauhid wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qauli ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qaulihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa istanibu at-taghut. Inilah ayat yang dibawakan oleh beliau untuk menjelaskan tentang maksud kitab dengan nama kitab tauhid. Wa qawlihi kemarin kenapa kok jar atfan li tauhid kitab li tauhid maksudnya kitab tauhid. Wa qawlihi berarti apa? Atau kepada tauhid. Kalau kita baca qawluhu dia adalah apa maksud khabar? Khabar. Baik. Mubtada ya? Enggak khabar, enggak tahu. Mubtada bukan khabar. Wa qulihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa istanibu at-taghut. At-taghutu mustaqil min at-tughyan. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah mengutus fi ummatin pada masing-masing umat seorang rasul kami utus pada mereka. Apa isi misi yang dibawa oleh masing-masing rasul pada masing-masing umat? Misinya adalah anibudullah wa tanibut taghut agar mereka mengesakan Allah dan menjauhi taghut. Ini lebih gamblang lagi. Mengesakan Allah enggak akan wujud kecuali dengan yang kedua yaitu berupa menjauhi taghut. Maka kita juga harus kenal taghut. Kita harus kenal taghut. Untuk apa? Untuk membenarkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mengenal taghut, kita beribadah kepada Allah, maka kadang ibadah kita batal. Tauhid kita batal. Maka perlu kita tahu bahwasanya taghut mustaqil min at-tughyan wa huwa mujawazatul haddi. Taghut, lafaz taghut adalah mustaqil kalimat pecahan dari tughyan. Apa makna tughyan? Melampaui batas. Mujawazatul haddi melampaui batas namanya taghut. Tughyan. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu at-taghut syaitan. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya taghut adalah syaitan. Lihat nomor 2 catatan kaki Zakaria bin Katsir fi an Hasan bin Qa'id. Apa ini? Al-Abisi. An Umar annahu qala innal jibta as-sihr wa taghut as-syaitan. Umar mengatakan bahwasanya jibt adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Apa ini? Wa anna as-sajata wal jibna takunu gharaiza fi rijal ila akhirih. ثم قال الحافظ ومعنى قوله الطاغوت أنه شيطان قوي جدا. Makna perkataannya Umar bahwasanya taghut adalah syaitan dan sangat kuat. Penafsiran dari Umar bahwasanya taghut adalah syaitan dan sangat kuat. Fa inna yasmalu kullasarrin kana alai alul jahiliyah. Tengok. Syaitan adalah taghut, atau itu adalah syaitan, ini adalah kalimat yang sangat kuat. Kenapa? Karena kalimat ini mencakup seluruh keburukan yang dulu dijadikan pijakan oleh ahlul jahiliyah. Apa itu? Min ibadatil awthan wa tahakum ilaiha. Berupa jahiliyah yang dulu mereka jadikan pijakan, mereka lakukan, mereka jalani, berupa mengibadai al-awthan, menyembah berhala dan berhukum kepada berhala, walistin sorbiha, dan minta pembelaan dengan berhala. Wakadzalika rawahu Ibnu Jarir, demikian juga riwayatnya Ibnu Jarir rahimahullah taala. Apa itu? Jadi berhukum kepada berhala termasuk juga taghut, termasuk itu kelakuannya ahlul jahiliyah. Dan akan lebih luas insyaallah dalam makna yang diingat di sini. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, at-taghutu kuhanun kana tanzilu alaihim sayatin. Berarti itu, maka menjauhi itu termasuk apa? Termasuk upaya untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Menjauhi taghut, menjauhi syaitan, menjauhi berhukum kepada berhala, ini termasuk upaya untuk memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Menjauhi istinsar dengan taghut, menjauhi intis, menjauhi pembelaan dengan berhala, ini termasuk upaya memurnikan ibadah kepada Allah. Perhatikan. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir radhiyallahu anhu, at-taghutu kuhanun. Taghut adalah kuhan. Kuhan jamak dari kata kahin. Kan maknanya dukun. Kana tanzilu 'alaihi syayatin, dulu para dukun ini turun kepada mereka para syaitan. Nah, jadi untuk memurnikan atau tauhid kita kepada Allah adalah menjauhi para dukun. Nah, sekarang betapa banyak manusia yang turun dengan dukun. Nah, untuk menjadi kepala desa gandrung dengan dukun. Untuk menjadi pemenang pemain sepak bola gandrung dengan dukun. Antum tahu grup sepak bola tidak ditukung dengan dukun? Enggak ada. Semuanya rata-rata ditukung dengan dukun. Baik yang PSSI. Kemenangan PSSI dan semisalnya itu Persela di Lamongan ini rata-rata gandrung dengan dukun. Di belakang mereka adalah backingnya para dukun. Untuk memenangkan, ya kan? Klub sepak bola, olahraga ini adalah rata-rata dengan perdukunan. Ya Pak Ari? Iya. Sebagian para dukun ngaku. Dulu sih ada orang temblonin dukun-dukun, mati dia. Termasuk pendukung-pendukung klub sepak bola. Jadi inilah ya, para pejabat, ya kan? Antum kalau enggak percaya, pergi aja ke tempat-tempat ritual syirkiah dalam kuburannya para wali. Yang datang rata-rata para pejabat. Betul itu? Nah itu. Tengok. Bagaimana mereka kita dukung untuk kemenangan sebagai tim suksesnya dan semisalnya mendukung orang-orang yang gandrung dengan syaitan, dengan taghut. Nah ini. Maka itu pada pejabat ini rata-rata untuk melanggengkan kedudukannya, untuk meningkatkan jabatannya, rata-rata gandrung dengan dukun. Kalau suap masih mending, masih ringan. Dukun. Kalau suap kan makul. Bayar, naikkan oleh atasannya. Tapi kalau dukun, siapa dukun bisa menaikkan dia? Ya kan? Kalau suap masih makul. Bayar sekian, kan naik dia. Jadi, tapi kalau dukun, gedah berus, duduk berus, dukun naik percaya-percaya. Padahal dia mungkin profesor, insinyur. Belakangnya ini MMM dan semisalnya. Tapi ternyata apa? Dia berusi dukun, percaya. Kadang mungkin konsul jilat lidahnya mau. Nah, tengok. Kayak gitu kita mau dukung? La ilaha illallah. Katanya demi kemaslahatan. Apa maslahatnya? Jadi, taghut adalah kuhan. Dulu para dukun ini setan-setan turun kepada mereka. Rawahuma Ibnu Abi Hatim. Wa qala Malikun. Berkata Imam Malik, at-taghutu kullu ma'ubida min dunillah. Wawa radin tambahnya harus. Wawa radin tambahnya harus. Tawgut adalah kullu ma'ubudah min dunillah wawa radin. Itu harus ditambahi. Imam Al-Mu'ala mengatakan tawgut adalah seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridha. Itu tawgut. Seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah dia ridha, maka dia adalah tawgut. Nah, disembah dari selain Allah dia ridha, senang, maka dia tawgut. Qultu wa dhalika al-madhkur anifan ba'du afradihi. Itu tadi yang disebut dalam sebagiannya, ini adalah cuma ba'du afradihi, sebagian person-person tagut, bukan seluruhnya. Artinya bahwasanya tagut adalah syaitan, ini adalah sebagian personnya. Mafhum? Sebagian apa? Bentuk-bentuk tagut, bukan seluruh tagut adalah syaitan. Tapi di antara tagut adalah syaitan. Wa hadda al-lama ibn al-qayyim haddan jami'an. Nah, apa haddahu? Telah didefinisikan oleh al-lama ibn al-qayyim untuk kalimat tagut dengan definisi yang jami', yang mencakup, yang lengkap. Definisi ini disebut di mana? Siapa yang tahu? Di kitabnya apa? I'lamul Muwaqqi'in. Di sini enggak ada. Cuma sering kita tahu bahwasanya rujukan tentang definisinya adalah di I'lamul Muwaqqi'in. Di jilid pertama ya? Ya. Halaman awal-awal. Halaman berapa? 15. Hah? 53. Dan telah didefinisikan oleh Allamah Ibnul Qayyim tentang definisi tagut, definisi yang jami' yang lengkap, faqala, maka beliau berkata, at-tagutu kullu ma tajawaza bi al-abdu haddahu min ma'budin aw madbu'in aw muta'in. Tagut adalah kullu ma tajawaza bil abdu haddahu, seluruh apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya, berupa yang diibadahi, berupa yang diikuti, berupa yang ditaati. Nah, batasannya seorang hamba apa? Tauhid. Batasannya seorang hamba adalah tauhid. Kalau hamba ini melewati tauhid ini, melintasi, nah, mentauhidkan Allah dengan mantas selainnya, maka dia telah beribadah kepada tauhid. Batas orang hamba adalah untuk mentaati Allah Ta'ala, mentaati Rasulnya. Ternyata dia punya ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya. Berarti yang ditaati dari selain Allah dan Rasul adalah termasuk tagut. Yang diikuti dan ditaati demikian sama saja. Seorang hamba batasannya adalah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ternyata dia mentaati selain Allah dan selain Rasulnya. Maka yang ditaati tadi ada termasuk tagut dalam perkara yang Allah larang. Nah, maka itu fatagutu kulli qawmin man yatahakamu ilaihi ghairillah wa rasulihi. Maka tagutnya masing-masing kaum adalah man yatahakamu ilaihi ghairillah wa rasulihi. Aw ya'budunahu min dunillahi aw yatba'unahu ala ghairi basiratin minallahi aw yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah. Fa'itawagitu alam, fa'itawagitul alam. Maka tagutnya masing-masing kaum adalah siapa yang dijadikan berhukum kepadanya dari selain Allah dan Rasulnya. Maka itu hakim dari selain Allah adalah tagut. Maka itu hakim yang dia itu menghukum dari selain hukum Allah adalah tagut. Seorang hakim yang menghukum di luar hukum Allah adalah tagut. Bisa tagut akbar, bisa tagut asghar. Kalau akbar kafir, kalau asghar adalah kufur duna kufrin. Nah itu. Itu penjelasannya saya ben bahas rahmat ta'ala tentang perbedaan antara dua tagut. Tagut akbar dan tagut asghar. ibadahi dari selain Allah. Atau mereka ikuti di selain basirah dari Allah Ta'ala. Di luar basirah dari Allah Ta'ala. Atau mereka taati dalam apa yang mereka itu tidak mengetahui kalau itu adalah taat kepada Allah. Maka inilah togut-togut yang ada di dunia. Maka benarlah perkataan saya mengumpul bahwasanya tawagut itu adalah malayin, jutaan. Togut itu jutaan, malayin, bukan miliun, bukan satu juta. Malayin, juta-juta. Berjuta-juta. Nah. Paham? Idza ta'amalta wa ta'amalta hawalan nas ma'aha ra'aita anna ra'aita aktsaruhum a'rada an ibadatillahi ta'ala ila ibadati taghut wa an ta'ati rasulillahi ila ta'atil taghut wa mutaba'atihi. Tabliyo. Jika kau perhatikan makna taghut dan kau perhatikan keadaan manusia keterkaitannya dengan taghut, engkau melihat kebanyakan mereka telah berpaling dari beribadah kepada Allah Ta'ala kepada beribadah kepada taghut, berpaling dari taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada taat kepada taghut dan mengikuti taghut. Ini kebanyakan mereka, kebanyakan manusia. Ah, tengok, ini peran siapa ini? Idza ta'ammalta ahwalan nasi ma'a, jika engkau memperhatikan tentang makna taghut yang benar dan engkau memperhatikan keadaan manusia keterkaitannya dengan taghut, engkau mendapati kebanyakan mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Ta'ala menuju kepada ibadah kepada taghut, dan berpaling dari taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju taat kepada taghut dan mengikuti taghut. Ini kebanyakan manusia. Hah. Bagaimana manusia tidak dijelaskan kepada mereka tentang taghut? Nah, bagaimana mau ditutup-tutupi? Nah, perhatikan. Maka makna taghut ini harus disingkap, harus dibentangkan kepada manusia agar mereka tahu tentang makna taghut yang sebenarnya. Nah, perhatikan. Wa amma ma'nal ayah fa akhbarat ta'ala anna ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nas rasulan bi hadhil kalimah an ni'budullaha wa tanibut taghut. Adapun makna ayat. Ya kan? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ni'budullaha wa tanibut taghut. Makna ini adalah Allah memberitakan bahwasanya Allah mengutus pada masing-masing kelompok dari manusia mengutus seorang rasul. Dengan kalimat ini, jadi semua rasul yang diutus oleh Allah kepada sekelompok dari manusia adalah supaya masing-masing rasul tadi membawa misi anibudullah wastanibut taghut. Tengok. Hah? Maka oleh itu seorang kiai, seorang ustaz adalah sebagai penerus para nabi. Seharusnya benar-benar harus memahamkan kepada umatnya tentang taghut untuk memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Harus. Kalau enggak. Beres. Orang yang mengajak manusia kepada tauhid tanpa diceritakan kepadanya taghut. Khutbah Jum'ah tahun-tahun sampai 50 tahun, 50 tahun para madu enggak paham tentang taghut. Ini bukti bahwasanya seorang khatib tadi adalah lebih bodoh daripada keledai kambing piaraannya. Nah itu. Nah, kenapa? Karena inilah misinya para rasul. Sedangkan seorang kiai itu katanya apa? Pelanjut misinya para rasul. Kalau enggak dijelaskan, terus bagaimana misi yang telah dibawa oleh para utusan? Berarti telah dikhianat, telah ditelantarkan, telah disembunyikan. Khain, pengkhianat. Wallahi summa wallahi dia telah pengkhianat. Kalau enggak dijelaskan. Jadi dikatakan, kita masih ini. Maka Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah mengutus pada masing-masing ta'ifah, sekelompok dari manusia, apa yang diutus? Seorang rasul. Kenapa? Dengan kalimat ini, isi kalimatnya yaitu anibudullah wa tanibut taghut. Ayubudullah wahdahu wa truku ibadata masiwahu. Beribadalah kepada Allah ta' dan tinggalkanlah beribadah kepada selainnya. Nah. Kama qala ta'ala bama yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wa hadha ma'na la ilaha illallah fa innaha hiyal urwa al wusqa. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yakfur bitaghut," barang siapa yang kufur dengan tagut dan beriman dengan Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, enggak akan terputus tali itu. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha adalah kalimat al-urwa al-wusqa, tali yang sangat kokoh. Di kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dikatakan urwa al-wusqa, tali yang sangat kuat. Bagaimana tali ini kuat? Kalau enggak tahu tentang lawannya, enggak kuat. Tali ini tidak akan kuat seorang yang memegangnya jika tahu lawannya. Kalau enggak tahu lawannya, dipegang ternyata sudah luput, sudah ucul. Sudah lewat, sudah enggak ada lagi pada dirinya kalimat tersebut. Makanya ini harus perhatikan, tahu adalah dakwah yang benar-benar dakwah yang sangat mahal. Sangat mahal, bukan sembarang orang. Asal bunyi, kemudian akan mewujudkan apa yang dibawa oleh semua utusan Allah Ta'ala, misi utama. Ya kan? Untuk mengentas manusia dari kesyirikan dan memurnikan ibadahnya agar untuk Allah Ta'ala. Ini misi yang sangat berat. Nah, bukan semua orang memiliki ketegaran dalam perkara ini. Nasallahu salamu wal afiyah. Terakhir ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.